di dunia ini tidak ada kenikmatan yang menyerupai nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat al-iman, merasakan kelezatan dan kenikmatan iman. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita sekalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, taat terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab kenikmatan itu apabila tidak mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu menjadi musibah bagi hamba tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang dari kalangan tabi'in, Salamah ibn Dinar rahimahullah, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fa hiya badiyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibah. Maka wajib bagi kita sebagai hamba Allah, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut dengan hati kita, dengan lisan, demikian pula dengan anggota tubuh kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat persaudaraan. Persaudaraan di atas al-iman dan al-islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh kaum mukminin tanpa melihat dari suku mana mereka, dari bangsa mana mereka, kulit apa mereka. Kalau dia mukmin, maka dia adalah saudara kita. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Dan seorang yang mengikat persaudaraannya kepada yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rasa cinta, akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا." Ada seseorang dari hamba Allah yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikuti perjalanannya. Lalu malaikat ini mendatangi hamba Allah tersebut dan mengatakan kepadanya, "Aina turid?" Hendak ke mana engkau? Hamba ini menjawab, "Uridu akhamli fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Maka malaikat tersebut bertanya kembali, "Hallaka min ni'matin tarubbuha 'alaihi?" Engkau mengunjungi saudaramu, apakah karena ada satu kenikmatan yang kamu harapkan darinya? Hamba Allah ini menjawab, "La ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla." Tidak sama sekali, melainkan aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini pun mengatakan, inni rasulullah ilaih wa inna allaha azza wa jall akhbarani bi annahu ahabbak kama ahbabtahu fih. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, dan sesungguhnya Allah memberitakan padaku bahwa Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap semoga ziarah dan kunjungan saya bersama dengan beberapa saudara-saudara saya ke daerah ini, bertemu dengan kaum muslimin, menjadi ziarah yang dibangun di atas dasar cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya pun ingin menyampaikan dan menjelaskan tentang salah satu nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, yang Allah berikan, Allah khususkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat yang besar itu adalah persaksian Allah azza wa jall yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Dijelaskan oleh Allah azza wa jall dalam suratul Ma'idah pada ayat yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Ayat ini merupakan persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyampaikan kepada umat ini seluruh hal-hal yang dibutuhkan di dalam Islam, perkara halal dan haram, perkara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan begitu gamblang, sehingga tidak ada satupun dari perkara yang dibutuhkan oleh umat ini dalam urusan agamanya melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tatkala beliau menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره wala ila nabiyyin ghairi nabihim salawatullah wa salamuhu alaihi. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الجن والإنس فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل ما أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. كتب ابن كثير رحمه الله ayat ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan agama ini untuk mereka sehingga mereka tidak lagi membutuhkan ada satu keyakinan, satu agama kecuali agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak lagi membutuhkan seorang rasul kecuali rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah azza wajalla mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi, dan Allah mengutusnya kepada jin dan manusia. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu keyakinan dan agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan setiap apa yang Allah kabarkan, setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kebenaran, tidak ada kedustaan di dalamnya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apabila kita telah mengetahui bahwa Islam ini merupakan agama yang sempurna, maka cukuplah bagi kita berpegang teguh dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam semuanya telah dibahas. Permasalahan hukum apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini telah dibahas di dalam Islam. Hanya saja ilmu manusia berbeda-beda. Ada yang mengetahui, ada pula yang tidak mengetahui. Diriwayatkan oleh Tabarani dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa qad dzakara lana minhu 'ilman." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami umatnya, tidaklah seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di udara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami ilmunya. Untuk menunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna, kadang-kadang suatu perkara yang dianggap sepele oleh sebagian manusia ternyata di dalam Islam dibahas, dijelaskan, diterangkan hukumnya, dijelaskan adab-adabnya. Perkara yang mungkin di dalam agama yang lain tidak akan didapatkan karena dianggap itu adalah hal yang sepele, namun di dalam Islam semuanya diterangkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebahagian orang-orang musyrik mereka hendak mengolok-olok Islam. Mereka mendatangi Salman Al-Farisi Mereka hendak mengolok-olok Islam untuk menjatuhkan Islam, bahwa Islam itu agama yang kurang, agama yang belum sempurna. Maka mereka bertanya kepada Salman, hal allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah? Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam urusan al-khira'ah, urusan buang hajat? Nabi kalian juga mengajarkan kepada kalian? Maksud mereka untuk menjatuhkan Salman, bahwa gak mungkin Islam sampai mengajarkan perkara buang hajat. Namun mereka mendapatkan jawaban yang mereka tidak menyangka. Kata Salman radhiyallahu an, ajal, memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai dalam urusan buang hajat. Lalu beliau menyebutkan sebahagian dari adab-adab buang air. Kata beliau radhiyallahu an, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bi ghaitin aw bawlin wa nastadbiraha wa nahana an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjarin wa nahana an nastanjiya bi raji'in aw azmin. Kata beliau, memang benar Rasulullah mengajarkan pada kami segala sesuatu sampai dalam urusan buang hajat. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ketika beristinja untuk menggunakan kurang dari 3 batu. Beristinja membersihkan setelah buang air, setelah buang hajat. Dan cara beristinja bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan air, dan ini lebih afdal, lebih utama, karena lebih bersih. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji kaum muslimin penduduk Quba disebabkan karena mereka mensucikan diri mereka dengan menggunakan air. Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan yang mensucikan diri-diri mereka. Ayat ini berkaitan dengan penduduk Quba. Tatkala mereka ditanya, apa yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji kalian? Maka mereka menyebutkan bahwa kami beristinja dengan menggunakan air. Demikian pula perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak perbuatan beliau, selesai buang hajat, beliau menggunakan air. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, beristinja dengan selain air. Itu pun diperbolehkan. Seperti menggunakan batu atau yang menduduki kedudukannya. Batu, tisu, dan yang semisalnya. Dan apabila seseorang menggunakan batu, ada aturannya. Kata Salman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Jadi minimal 3 batu. Dalam hitungan ganjil. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran hewan yang telah kering atau menggunakan tulang. Subhanallah. Perkara yang dianggap sepele oleh sebagian manusia, ternyata di dalam Islam dijelaskan hukumnya. Silakan membuka kitab-kitab fikih. Setiap kita membuka kitab fikih, di sana kita akan mendapati ada bab khusus yang menerangkan babu adab qada'il hajah. Adab-adab buang hajat. Babul istitabah. Maka ini menunjukkan bahwa Islam membahas sampai kepada permasalahan adab-adab buang hajat. Apa yang dilakukan ketika masuk ke dalam WC, apa yang dilakukan ketika keluar, ketika di dalam WC, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dijelaskan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ini yang patut kita syukuri. Bersyukur atas sempurnanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang wajib bagi kita tatkala kita telah mengetahui tentang kesempurnaan Islam dan kesempurnaan ajaran Islam, maka Islam ini tidak lagi membutuhkan penambahan-penambahan. Cukuplah apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menambah sesuatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini adalah perkara yang tertolak. Ketika seseorang menambah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyangka bahwa agama ini belum sempurna, kan begitu? Dia menyangka bahwa agama ini masih perlu penambahan, masih perlu untuk diperbaiki kembali, dianggap seperti undang-undang buatan manusia, ada perbaikannya, ada peraturan barunya, tahun sekian peraturannya demikian, dua tahun berikutnya berubah lagi peraturan, itu peraturan manusia. Namun hukum Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditetapkan di dalam Islam setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," maka tidak akan terjadi perubahan sampai kapanpun, dimanapun, hingga yaumul qiyamah. Sebagai contoh, ada sebagian orang mengatakan bahwa peraturan pembagian warisan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang. Sudah tidak sesuai. Kalau dahulu wajar bagian laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari wanita. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan dua kali lipat bandingkan wanita. Kalau ada seorang meninggal, dia meninggalkan 100 juta misalnya. Lalu dia meninggalkan beberapa orang anak. Empat anak laki-laki dan dua anak wanita. Setiap laki-laki dapat berapa? Hah? Siapa yang bisa jawab? Hah? Iya. Laki-laki dapat 20. Wanitanya dapat 10, 100. Ya. Anak laki-laki 20. Anak perempuan 10. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata mereka, oh sudah tidak relevan. Sekarang ini kan wanita juga bekerja. Emansi. Si pasi apa si sapi? Nah, sudah berubah. Sehingga sekarang kalau ada orang tua meninggal, meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, harus disamakan. Masya Allah. A'anta a'lamu amillah. Apakah kamu lebih mengerti, lebih berilmu dari Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu minallahi hukma? Siapa yang lebih baik dalam berhukum? Siapa yang lebih mengetahui maslahat dari Allah Subhanahu wa taala? Diturunkannya firman Allah yang menerangkan tentang kesempurnaan Islam, ayat warisan tidak berubah. Apabila ada seorang meninggal dan dia meninggalkan istri, istri dapat berapa? Hah? 1/8. Ada pendapat lain? Hah? Istri dapat berapa? Mana ini yang lain? Bisa 1/4, bisa 1/8. Kalau enggak punya anak, 1/4. Kalau yang meninggal punya anak, istri 1/8. Sekarang kita balik. Seorang meninggal, meninggalkan suami. Suami dapat berapa? Hah? Hah? Biar hilang ngantuknya. Hah. Seperseluruhnya. Gimana ini maksudnya? Jangan buat hukum baru loh. Berapa? 1/2 dan 1/4. Kalau yang meninggal punya anak, maka suami dapat 1/4. Kalau enggak punya anak, 1/2. Suami antara 1/2 dan 1/4. Istri antara 1/4 dan 1/8. Kenapa demikian? Ya itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui tentang kemaslahatan hidup hamba-hamba ini. Dan itu terus berlaku sampai hari kiamat. Meskipun zaman dianggap telah berubah. Meskipun zaman dianggap telah modern. Hukum Allah telah sempurna. Tidak membutuhkan perubahan undang-undang. Kapanpun dan dimanapun diterapkan, hukum Islam sama. Ada seorang yang berzina. Tinggal lihat yang berzina ini cukup bukti. Atau misalnya dia mengakui perbuatannya. Atau ada 4 orang saksi yang adil, laki-laki. Yang melihat perbuatannya bahwa dia telah berzina. Maka dilihat siapa orang ini. Yang berzina ini siapa? Apakah dia muhsan atau bukan? Kalau dia sudah pernah melakukan pernikahan yang sah dan berkumpul dalam pernikahan yang sah, maka hukumnya adalah rajam. Kalau tidak, maka hukumannya cambuk. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Wanita dan laki-laki penzina, cambuklah masing-masing dari mereka 100 kali cambukan. Hukum ini berlaku dimanapun dan kapanpun sampai hari kiamat. Tidak terjadi perubahan. Ada yang mengatakan, wah itu kan hukum zaman kuno, zaman dahulu. Dilempar sampai mati, dirajam sampai mati. sekarang sudah tidak relevan, bertentangan dengan HAM. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Dan terkadang yang mengatakan seperti ini juga kaum muslimin yang menisbatkan kepada Islam, memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam telah sempurna. Katanya Imam Malik rahimahullah taala, tatkala beliau menerangkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau dengan tegas menyatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunu al-yauma dinan." Apa yang ketika ayat itu turun tidak ditetapkan sebagai bagian dari agama, tidak ditetapkan sebagai bagian dari ibadah, maka hari ini pun tidak menjadi bagian dari agama dan bukan ibadah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya kepada kita. Jadi sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berislam itu mudah. Mengamalkan Islam itu tidak sulit. Pedomannya sudah ada. Mencukupkan diri dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasulullah kepada umatnya? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, garansi selama-lamanya selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan. Kitabullah wa sunnati. Maka wajib bagi setiap muslim dalam mengamalkan agamanya tinggal merujuk kepada dua pedoman ini. Mau sholat misalnya, bagaimana cara kita sholat? Ya, karena kalau kita melihat macam-macam manusia sholat, model-model sholat itu banyak sekali. Mana yang benar? Yang benar adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal merujuk kepada dalil, ada hadisnya atau tidak. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tentunya tidak lagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara melihat Rasulullah? Melihat hadis-hadis beliau. Melihat hadis-hadis beliau. Apa yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari perbuatan beliau, itulah yang kita amalkan. Jika tidak diterangkan, jangan kita mengamalkannya. Dalam manasik haji, demikian pula dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan secara langsung tata cara manasik haji dari awal hingga akhir. Lalu beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara kalian menjalankan manasik haji. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Sehingga mudah bagi kita. Sudah ada pedomannya, sudah ada aturannya. Jangan membuat aturan sendiri. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Dalam bersalawat misalnya, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, para sahabat mereka tidak pulang ke rumah masing-masing lalu membuat salawat-salawat sendiri. Tidak, padahal mereka, para sahabat ini, bahasa Arabnya fasih. Bahasa Arab yang fasih. Ahli dalam bahasa Arab. Gak perlu belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, gak perlu. Bahasa Arab pada mereka itu sudah menjadi tabiat mereka. Tapi ketika turun perintah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak berani membuat salawat sendiri. Makanya enggak ada yang dikenal salawat Abu Bakar As-Siddiq, salawat versi Umar bin Al-Khattab. Enggak ada kan? Enggak ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengerti bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Tapi salawat, kami belum mengerti. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat kepada para sahabat. Salawatnya bukan salatullah, salamullah. Bukan. Atau salawat-salawat yang lain. Salawatnya, salawat Ibrahiminya. Yang biasa kita baca di dalam sholat. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat. Sehingga ketika mereka bersolat kepada Rasulullah, mereka tidak keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita berislam. Ya. Mencukupkan dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Yang tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, mengapa kita mengamalkan? Karena kita telah merasa cukup bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Dan itu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Tinggal kita membuka ilmu-ilmu Islam di dalam Al-Qur'an dengan tafsir Al-Qur'anul Karim, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani. Lalu buka kitab-kitab hadis Sahihul Bukhari, tambah dengan syarah-syarahnya. Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya. Sahihul Muslim, tambah dengan syarah Nawawi atau yang lainnya. Buka kitab-kitab Sunan. Itulah agama kita. Semakin bertambah telaah kita kepada kitab-kitab tersebut, maka semakin bertambah pengetahuan kita terhadap Al-Islam. Dan dengan itu kita akan memahami Islam dengan baik. Kita akan mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentu tidak sama jawabannya. Tidak akan sama yang berilmu dan yang tidak berilmu. Yang berilmu, dia mengetahui kebenaran. Dan dengan pengetahuan tersebut akan mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan yang singkat sudah memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah maka itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.